السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita tinggalkan tentang salat khauf, salat yang sangat berbeda dengan sifat-sifat salat yang lain. Imamnya 2 rakaat, makmumnya 1 rakaat, dan makmumnya dibagi 2 kelompok. Kita lanjutkan 103-104. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, jika kalian selesai melaksanakan sholat, berarti Allah masih ada perintah setelah kita melaksanakan sholat. Apa? فَذْكُرُمَّهُ, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah. Berarti berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak hanya ketika sholat. Ini dalilnya. Jika kalian selesai melaksanakan sholat, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Jadi jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menular kepada sebagian kaum muslimin. Waktunya sholat, sholat. Waktunya zakat, zakat. Waktunya puasa, puasa. Waktunya haji, haji. Waktunya umroh, umroh. Waktunya maksiat, maksiat. Ini dia. Ya. Jadi seolah yang penting ketika datang waktu sholat, ya sholat. Ketika datang waktu perintah puasa, ya puasa. Adapun selesai Ramadan, selesai ketaatan. Kembali bermaksiat, kembali melampiaskan syahwat. Tidak ada bekas. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Orang yang berpuasa Ramadan, selesai Ramadan, ada bekasnya. Orang yang pulang dari tanah suci, tanah haram, umroh, haji, mestinya ada bekasnya. Nah, begitu pula yang dilakukan 5 kali dalam sehari, itu ada bekasnya. Ini salah satu dalil bahwa selesai sholat ada sesuatu. Kalau haji umroh kan mungkin 1 tahun sekali, 1/2 tahun sekali, 2 tahun sekali. Kalau Ramadan jelas 1 tahun sekali. Bekasnya barangkali 1 bulan, 2 bulan masih kelihatan. Ntar lama-lama hilang lagi. Nanti datang Ramadan, muncul ketaatan-ketaatan, dijauhi segala macam kemaksiatan. Nanti Syawal masih kelihatan bekasnya. Dzulqa'dah sudah mulai hilang. Dzulhijjah makin sedikit. Terus nanti ketemu Ramadan lagi. Nah, ini cuman 2 jam, 3 jam. paling lama barangkali 8 jam, 9 jam, sudah sholat lagi. Subuh, duhur. Habis duhur, asar. Habis asar, maghrib. Habis maghrib, isya, terus muter. Maka mestinya seorang muslim yang benar-benar takut kepada Allah, sepertinya tidak ada waktu untuk berbuat maksiat. Karena kan bekasnya masih ada. Bekas sholatnya itu masih ada. Kalau puasa, kalau haji umrah, barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini cuma beberapa jam. Udah mau hilang bekasnya, datang zuhur. Sholat zuhur, habis sholat zuhur, tentu ada bekasnya. Bekasnya sudah mau hilang, datang asar. Sholat asar, ada bekasnya. Bekasnya mulai hilang, muncul maghrib, dan seterusnya. Maka mestinya, kalau betul-betul melaksanakan sholat sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya seorang muslim itu tidak berbuat maksiat. Karena ketaatan-ketaatan itu kepada Allah pasti meninggalkan bekas. Sebagaimana maksiat? Maksiat sama, meninggalkan bekas. Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sering kita saksikan ya. Habis bunuh orang, senyum-senyum. Udah kelihatan sekali bekasnya. Ya. Kalau dia membunuh orang baru pertama kali, barangkali dia akan diam berhari-hari. Ini habis bunuh orang, senyum-senyum. Itu sudah kelihatan bekas maksiatnya itu. Ya. Dosanya itu sudah luar biasa. Karena setiap kali seseorang berbuat dosa, maka setiap kali itu muncul apa? Nuktotun sauda. Titik hitam. Di mana? Di hati. Seandainya kita bisa melihat hati manusia, maka kita akan menyaksikan hati itu betul-betul ada titik hitam. Setelah dia berbuat maksiat, muncul titik hitam. Berbuat maksiat lagi, muncul titik hitam. Maksiat lagi, muncul titik hitam. Sehingga yang hanya titik itu, ketika saking banyaknya, maka bisa menutupi hati itu. Menjadi betul-betul hitam. Nah, ini yang tidak kelihatan. Yang kelihatan tadi. Nah, begitu pula ketaatan akan meninggalkan bekas. Ini salah satu bekas. Fa idza qadaitumus shalah, jika kalian selesai melaksanakan salat, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ada berapa keadaan di sini? Ada berapa keadaan di sini? Tiga. Apa? Berdiri, duduk, berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Yang belum disebutkan apa ini? Berdiri, duduk, berbaring. Oh, berjalan belum nih. Masuk ke berdiri. Ya. Senderan. Masuk ke duduk. Gitu ya. Atau masuk ke berbaring. Apalagi? Jongkok. Masuk ke duduk. Apalagi? Gak ada. Artinya, berdiri, duduk, berbaring, ini mau apa? Mewakili seluruh apa? Seluruh keadaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita. Coba kegiatan kita sehari-hari, ada yang keluar dari berdiri, duduk, berbaring? Tidak ada. Masak, masak kali. Berarti kalau masak enggak ingat Allah enggak apa-apa, enggak harus ingat Allah. Kan masak enggak ada di sini. Ya. Tetap masak itu kan ada posisinya, apa berdiri, apa duduk. Gitu ya. Olahraga kali loncat-loncat, ya. Enggak. Semuanya masuk di sini. Berarti berdiri, duduk, berbaring bisa diartikan, bisa difahami dengan ala kulli halin. Setiap keadaan. Setiap keadaan. Berarti prakteknya sekolah, belajar, mengajar, berdagang, bertani, bersama teman, bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama istri, ya, bersama atasan, bersama bawahan, semua. Dalam segala keadaan kita ingat Allah. Boleh enggak begini nih? Ya. Atasan perempuan memanggil di ruangannya sendirian. Kita laki-laki berdua. Allah membolehkan apa melarang ini? Nah, boleh apa tidak ini? Halal apa haram ini? Nah, kira-kira begitu. Ya. Kita tukang ojek misalnya, ada wanita mau membonceng, memanfaatkan ojek kita. Boleh apa tidak ini? Halal apa haram? Ini bagian dari fadhkurunnaha. Ingatlah kepada Allah. Ya. Jam pulang itu teng jam 4. Kita sudah perjanjian, tekan kontrak, tanda tangan. Ini jam 3:30 di masjid sebelah kantor sudah mulai pengajian. Pengajian sunnah, pengajian salaf. Nah, udahlah, atasan enggak ada. Bahkan enggak ada orang. Kerjaan jelas ada terus ya. Gimana nih? Kan buat ngaji. Boleh apa tidak nih? Allah menghalalkan apa mengharamkan nih? Dengan alasan ngaji, ngajinya ngaji sunnah, bukan ngaji subhat. Bolehkah korupsi waktu setengah jam? Bolehkah? Tidak boleh. Itu. Walaupun alasannya ngaji, ngaji sunnah. Ya, bahkan menjemput ibu misalnya. Kan sebuah kemuliaan, keutamaan besar. Tetapi dengan cara melakukan yang haram, melanggar perjanjian yang sudah ditandatangani, tentu ini tidak boleh. Nah, begitu kira-kira. Ya, dalam segala keadaan. Gitu. Kita jualan, ada orang datang nyari barang, kebetulan barang enggak ada. Barang enggak ada. Kita tahu warung sebelah ada. Ya. Biar kita dapat untung, kita telpon seolah-olah jauh itu ya. Ntar dulu ya, nelpon di gudang ada enggak? Ntar biar dianterin. Padahal yang ditelpon warung sebelah, toko sebelah, ya. Toko sebelah ya mau-mau aja kan dia dapat untung. Harganya kita naikin dari toko sebelah 1 juta, kita naikin. Ada nih 1,4. Bapak mau? Nah, seolah-olah telpon ke gudang. Ntar biar diantarin sama orang saya. Ya, tunggu sebentar gudangnya deket. Ya deket, warung sebelah. Toko sebelah. Ya. Boleh apa enggak kayak gitu? Nah, ini masuk dalam larangan Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Kan milik orang itu. Kenapa sudah bikin akad jual beli di? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau pakai apa istilahnya nurani. Kan Nabi pernah bersabda kan, salah satu ciri dosa apa? Salah satu ciri dosa. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Ciri lain ya jelas, larangan Allah dalam Al-Quran, larangan Nabi dalam hadis. Ada ciri lagi. Apa? Engkau tidak mau, orang lain tahu. Itu ciri-ciri dosa. Ya, tentu kita tidak mau si calon pembeli ini tahu bahwa barang tersebut bukan milik kita, tapi milik toko sebelah. Enggak mau kita tahu. Ya kan? Itu ciri-ciri dosa seperti itu. Maka jika kita tidak mau ada orang lain tahu, lebih baik tinggalkan. Berarti itu dosa. Berarti itu haram. Ya. Maka sudah jujur saja. Pak, saya enggak ada. Coba toko sebelah mungkin ada. Itu bagus, ya. Atau kalau mau begini, tunggu sebentar Pak ya, kalau mau nunggu barang 5 menit, 10 menit, kita ke toko sebelah beli. Beli ya. Beli. Beli 1 juta. Mungkin karena tetangga toko mungkin dapat 950. Ada nih Pak. Ada nih. Ini sudah punya kita. Mau dijual 1,5, mau dijual 1,7, bahkan 2 juta, bahkan 3 juta, terserah. Orang sudah milik kita. Gitu ya. Tapi dibeli dulu. Ini ada Pak. 1,7 misalnya. Kalau Bapak itu mengatakan ya boleh, selesai. Atau nawar 1 juta, 1,2. Tergantung kesepakatan akhir berapa. Ya. Atau Bapak ini menawar 800 ya, 800 ribu ya. Ya tentu enggak kita kasih ya. Orang modalnya 950 misalnya. Wah, enggak bisa. Enggak bisa ya udah. Enggak jadi. Resiko. Dagang harus begitu. Berani menanggung resiko. Kita beli dulu itu. Kan jadi milik kita. Kalau sudah milik kita, terserah. Mau kita jual berapapun, terserah kita. Intinya, jangan menjual sesuatu yang masih milik orang lain. Bukan yang belum jadi ya. Kalau belum jadi malah boleh. Belum jadi lemarinya, belum jadi mejanya, belum jadi bangkunya. Tapi sudah, kita sudah terima uangnya, boleh. Kita tukang kayu misalnya, kita bikin lemari misalnya. Lemari belum jadi, tapi uangnya 1 juta sudah dibayarkan. Sudah kita terima, boleh. Apa istilahnya? Salam. Jual beli salam seperti itu. Fa'idat ma'nantum, jika kalian sudah tumaknina, tenang, normal, keadaan wajar, keadaan tidak ada serangan, tidak ada peperangan. Fa'akimus sholat, maka tegakkanlah sholat, yang dimaksud sesuai dengan syarat rukunnya. Imam 3 rakaat, makmumnya 3 rakaat. Imam 4 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Bukan 2 rakaat. Maka salah kalau kita sholat safar, makmumnya 4 rakaat, kok kita 2 rakaat? Salah. Seperti kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tentu mengikuti imam. Nah, beda dengan sholat kusuf kemarin. Makmumnya berapa tadi? Makmumnya cuma 1 rakaat, padahal imamnya 2 rakaat. Kenapa? Karena perang, bukan kondisi aman, normal, wajar. Ya. Ini makna wa izzat maknantum fa'aqimus shalah. Jika keadaan sudah tenang, netral, aman, maka tegakkanlah sholat, yang dimaksud sholat sebagaimana mestinya. Ya. Imam dan makmum sebentar lagi i'tidal, sedang ruku, kita baru jalan. Kan kalau mereka masih ruku, kita langsung ruku, dapat enggak satu rakaat? Dapat enggak? Dapat. Ya. Mendapati rukuknya imam sudah dihitung dapat satu rakaat. Adapun sudah i'tidal, sudah enggak dapat satu rakaat. Gitu ya. Nah, kita lagi jalan menuju saf. Kita lihat imam dan makmum sudah pada ruku. Khawatir enggak dapat satu rakaat, keburu i'tidal, maka kita lari sekencang-kencangnya. Boleh? Tidak boleh. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengejar imam dengan cara lari ini haram. Ini tidak boleh. Alaikum bisakinati wal waqar. Harus tenang. Yang dapat lakukan, yang enggak dapat nanti ditambah. Jangan berlari-lari. Ini pernah dilakukan oleh Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrah. Lari terengah-engah. Nabi melarang Abu Bakrah. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dalam mengejar kebaikan salat, tapi jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi lari mengejar ketertinggalan dengan imam. Ini kondisi wajar, normal. Ya itu ya. Salat duhur 4 rakaat, salat isya 4 rakaat, ya kan? Tidak boleh dijama, habis salat duhur langsung salat asar, enggak boleh. Habis salat maghrib langsung salat isya, enggak boleh. Kan kondisi wajar. Kalau kondisi tidak wajar, hujan misalnya, safar misalnya, banjir misalnya, boleh. Dalam kondisi tidak wajar, boleh. Masyakkah istilahnya. Termasuk hujan. Cuman tentang hujan ini, mesti persetujuan, inisiatif, siapa? Imam. Imam. Habis sholat maghrib, hujan. Lebah. Kata imam, langsung koma. Nah, qomat. Setelah qomat langsung sholat isya. Nanti tidak ada azan isya. Ini hanya imam yang berhak. Termasuk mengundurkan waktu sholat. Sholat isya jam 9, jam 10, boleh. Dan berjamaah di masjid ya. Tapi itu juga harus merupakan keputusan imam. Bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, apalagi ibu-ibu di rumah, tentu sholat isya terbaik, yaitu di awal waktu. Sholat duhur terbaik, walaupun hari Jumat, itu di awal waktu. Seluruh sholat itu yang terbaik adalah di awal waktu. Mengatakan kecuali isya yang terbaik di akhir waktu, salah. Kecuali itu inisiatif imam. Betul memang. Bahkan kan menunggu. Sambil ngaji, sambil belajar. Itu kan sambil menunggu isya. Nah ketika menunggu berjamaah isya itu, qomat itu. Malaikat sudah mencatat kita sebagai orang yang sedang sholat. berarti 2 jam, 3 jam menunggu qomat itu ditulis kita sedang sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan apanya? Waktunya. Waktunya, maka isya tidak boleh jam 6:30, ini di kita misalnya ya. Asar tidak boleh jam 12:30 siang. Asar ya nanti jam 3-an lebih dikit, kan gitu. Nah, ini kondisi apa? Kondisi normal. Enggak boleh dijamak. Maghrib tarik ke isya, isya tarik ke maghrib, asar tarik ke zuhur, zuhur tarik ke asar, enggak boleh. Dalam kondisi normal. Kapan boleh? Apa tadi? Sakit, safar, hujan, macet, banjir, dan seterusnya. Jadi safar, hujan, sakit bukan apa? Bukan pembatas. Tapi sekedar contoh saja. Bukan pembatas, sekedar contoh. Kalau pembatas berarti macet enggak boleh dong. Ketika macet tidak bisa bergerak, ya tentu harus keluar dari mobil untuk sholat. Ya, banjir juga enggak boleh. Operasi pasien juga enggak boleh. Meninggalkan sholat. Nah, yang benar boleh. Berarti Nabi menyebut safar, sakit, hujan bukan pembatas. Sekedar contoh. Contoh apa? Contoh masyakkah, kesulitan. Maka seluruh kesulitan yang muncul dan tidak mungkin kita bisa sholat tepat waktu, di waktu masing-masing, maka boleh dijamak. Duhur tarik ke asar, asar tarik ke duhur, maghrib tarik ke isya, isya tarik ke maghrib. Dan tidak boleh di luar itu. Subuh tarik ke isya boleh? Subuh tarik ke isya boleh? Tidak boleh. Subuh tarik ke duhur boleh? Tidak boleh. Maghrib tarik ke asar? Tidak boleh. Jadi duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh tarik ke depan, boleh tarik ke belakang. Kalau kondisi masyakkah, muncul kesulitan, dan apapun kesulitan itu. Barangkali 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, akan muncul kesulitan yang hari ini belum muncul. Seperti 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, enggak ada masyakkah, macet perjalanan, barangkali ya. Nah, ini kan baru muncul beberapa puluh tahun terakhir. Adanya kemacetan di jalan raya. Ya kan? Bagaimana rapat? Bagaimana undangan, resepsi, arisan, acara ini, acara itu? Jawabnya, boleh dijadikan alasan menjamak sholat? Jawabnya, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita mestinya harus bisa ngatur. Rapat, kondangan, resepsi, arisan, acara ini, acara itu, musyawarah. Ini kan kita bisa ngatur. Gimana caranya agar tidak nabrak jadwal sholat. Habis zuhur sampai menjelang asar, misalnya. Habis asar sampai menjelang maghrib, misalnya. Atau jam 9 sampai menjelang duhur, misalnya. Kan bisa. Kenapa rapat dari jam 11 siang sampai jam 2? Nggak boleh ditinggalkan. Nah, salah dia. Gitu ya. Beda dengan macet, kebakaran, kebanjiran, tentu kita nggak bisa ngatur. Ya, kalau rapat bisa ngatur, jangan jam 11 dong, nanti habis zuhur ya, rapatnya ya, kan bisa dimusyawarahkan, bisa diatur. Ya, Kalau banjir enggak bisa. Ntar aja banjirnya habis duhur ya. Ntar macetnya habis asar ya. Itu enggak bisa begitu. Ya. Jadi bedakan. Yang bisa kita atur dengan yang kita tidak bisa atur. Nah, tentang inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ini, Jibril pernah mencontohkan. Dimulai dari subuh. Jibril datang kepada Nabi di awal subuh. Gitu. Awal datangnya waktu subuh. Kapan? Ketika terbit apa? Terbit fajar. Ah, perlu ditambahkan fajar sodik, bukan fajar kadib. Fajar yang beneran, bukan fajar yang bohong. Karena ada fajar yang bohong. Apa? Cahaya memanjang, mirip-mirip ekor serigala. Jadi dia memanjang cahaya di timur. Ah, ini fajar kadzib, fajar yang bohongan. Cahaya di timur. Dan cahaya ini lama-lama hilang. Hilang. Nanti gelap lagi. Mungkin kalau sekarang di kita sekitar 3:30 mungkin ya. Mungkin ya. Ah, itu fajar kadzib. Tentu masih boleh sahur, masih boleh qiyamulail. Belum boleh sholat subuh karena fajar kadib. Beda dengan fajar sodik. Fajar sodik adalah fajar yang benar. Apa itu? Ada cahaya di timur tidak memanjang. Tapi menyebar. Fajar itu menyebar. Menyebar, makin tersebar. Akhirnya menerangi gunung, bukit, lembah, sungai, gedung-gedung, rumah-rumah, lapangan, jalanan, terang. Bukan matahari belum terbit. Itu terang oleh fajar. Itulah datang waktu subuh. Jibril datang kepada Nabi, mengajak Nabi sholat di awal terbitnya fajar. Ya. Terus datang waktu duhur. Datang waktu duhur. Kapan awal waktu duhur tiba? Kapan? Ketika matahari sudah zala, istilah kita tergelincir ke arah barat. Kan matahari kan dari timur ke barat, terus nggak pernah berhenti kan, berjalan terus matahari sampai di atas kepala kita pas. Artinya di tengah-tengah. Tengah-tengah antara timur dan barat. Bukan tengah-tengah antara utara dan selatan, sulit itu. Tengah-tengah antara timur dan barat itu setiap hari pasti ada. Istilah kita tepat di atas kepala kita yang mengarah utara-selatan, ya kan? Tepat di atas kepala kita istilahnya. Bisa ke utara sedikit, bisa ke selatan sedikit, bisa tepat di atas kepala kita. Gitu. Artinya tengah-tengah antara timur dan barat. Nah, ini waktu di mana? Waktu di mana? Haram sholat. Sholat apapun. Tidak boleh. Sebagian ulama mengecualikan hari Jumat. Karena pernah terjadi di zaman Nabi, sholat Jumat di waktu-waktu seperti itu. ya. Karena khusus sholat Jumat tidak harus masuk waktu duhur, terserah imam, ya. Misalnya jam 11:30 kurang, kata imam, adzan, adzan. Kemudian khutbah, ya, dan seterusnya, ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di hari Jumat tidak boleh, di luar hari Jumat tidak boleh. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, kita jangan sholat apapun. Nah, mungkin setengah menit, satu menit, dua menit, kan terus ke arah barat, tergelincir ke arah barat. Bayangan benda sudah mulai condong ke timur, kan begitu. Bayangan kita, bayangan pohon, bayangan tiang listrik, dan seterusnya, itu condong ke arah timur. Iya kan? Itulah awal waktu sholat zuhur. Datang Jibril. Sholat bersama Nabi, mengimami Nabi sholat. Ya. Kemudian asar. Kapan asar tiba? Awal datangnya waktu asar, ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan apa? Dengan benda aslinya. Gitu. Kan matahari dari zuhur tadi kan ke arah barat, ke arah barat, ke arah barat. Otomatis bayangan itu ke arah timur. Ya. Yeah. Rumah, gedung, tiang, segala macam kita yang berdiri, itu bayangannya ke arah timur. Makin lama bayangan kita makin panjang, kan gitu. Makin lama bayangan kita makin panjang ke arah timur, ya kan? Nah, kita tingginya 170 cm misalnya, atau 2 meter misalnya. Nah, bayangan ke arah timur di awal-awal duhur itu paling 10 cm, nanti naik 15 cm, nanti nambah lagi 20 cm, nanti nambah lagi 50 cm, 1 meter, 1 meter 10, terus sampai 2 meter. Persis seperti tinggi benda aslinya 2 meter. Kita tancapkan tiang yang tingginya 2 meter lurus, ya, tidak miring ke kiri, miring ke kanan, tidak miring ke arah timur, barat, utara, selatan, lurus ke atas. Nanti bayangan dari tiang 2 meter itu, bayangannya 2 meter, itulah masuk waktu asar. Ya. Yeah. Jibril datang mengimami Nabi sholat. Ya. Yeah. Terus kata kita mungkin jam 4, setengah 5, jam 5, setengah 6 sampai menjelang jam 6. Ya. Yeah. Matahari mulai memerah. Merah sudah tinggal detik-detik mau tenggelam. Ini yang disebut dengan tanduk syaitan. Dilarang sholat. Kita disuruh melarang anak-anak berkeliaran di luar. Kenapa? Karena jin-jin setan senang sekali dengan waktu-waktu seperti itu. Waktu di mana beberapa detik lagi matahari akan tenggelam. Ya. Maka ibu enggak usah ikut-ikutan sama jin, ya, setan, ya. Nungguin matahari tenggelam. Ya, nonton. Apa istilahnya? Sunset, ya. Tungguin, ya. Itu kerjaan setan, itu jin senang sekali itu. Jin berkeliaran di waktu-waktu seperti itu. Maka kata Nabi, tahan anak-anakmu yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, supaya di rumah. Ah, nanti habis maghrib boleh keluar lagi. Saya ingat dulu waktu masih kecil, mungkin TK atau sebelum TK ya, di kampung ada kebiasaan itu. Ya, disuruh masuk rumah di waktu-waktu seperti itu. Ya. Ini sunnah Nabi, kadang-kadang diamalkan oleh kaum muslimin. Ya. Tanpa tahu siapa awal yang menyampaikannya. Ada di beberapa daerah seperti itu. Ya. Orang-orang tua menyuruh anak-anak kecil untuk jangan berkeliaran di luar rumah menjelang maghrib. Itu kan menjelang maghrib. Ya. Sampai matahari betul-betul tenggelam. Jadi ketika matahari sedang tenggelam, seandainya kita berada di pantai barat, matahari tenggelam di belakang air laut, ya, tentu terlihat di situ. Matahari yang bulat itu sepertiganya hilang ke bawah, ya, nanti seperempat, nanti setengah, nanti dua per tiga terus. Sudah bolehkah sholat? Sudah bolehkah sholat? Belum. Belum. Sampai matahari betul-betul, betul-betul tenggelam, betul-betul tidak nampak. Itu waktu di mana maghrib tiba. Datanglah Jibril kepada Nabi mengimami sholat. Ya. Kemudian ketika matahari tenggelam, detik itu, semenit, dua menit, lima menit, apakah langsung gelap gulita? Tentu tidak. Di timur barangkali enggak ada cahaya, tapi di barat ada cahaya. Istilahnya memerah, semburat merah. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa syar'inya disebut syafaq. Syafaq. Kalau pagi, apa nama, tadi namanya? Fajar, ya kan? Kalau habis maghrib, namanya syafaq. Ya? Kalau pagi kan cahaya di pagi hari di timur, tapi matahari belum nampak. Itu namanya fajar. Kalau sore, matahari sudah tidak tampak, tapi ada cahaya merah itu. Itu namanya syafaq. Syafaq itu terang. Ini kita bicara tidak mendung ya. Ini kita bicara langit cerah. Syafaq itu cahaya yang cukup terang di barat. Memerah. Syafaq ini lama-lama? Lama-lama apa? Lama-lama berkurang. Yang tadinya 100%, kemudian 90%, kemudian 80%, 70%, 40%, 30%, 20%, 10%. Akhirnya nol, hilang, habis itu cahaya. Sudah gelap gulita. Ya, kalau tuh ada cahaya, ya cahaya bulan, lain lagi. Kalau enggak ada bulan, ya tentu gelap gulita. Disitulah waktu masuk. Waktu masuk isya. Jadi waktu masuk isya adalah hilangnya syafaq untuk yang pertama kali. Ya. Para ahli sudah meneliti itu semua, lalu dibikinlah jadwal sesuai dengan penanggalan. Bolehkah kita pakai? Boleh, untuk mempermudah. Tapi kalau sudah mudah, ngapain? Misalnya kita hidup di tepi pantai barat, di Anyer sana, di Carita misalnya. Ketika terang, kan matahari tenggelam kelihatan sekali. Ngapain pakai jadwal? Tinggal nengok aja ke arah barat. Oh, udah maghrib tuh. Oh, sebentar lagi tuh. Ngapain pakai jadwal? Malah sulit lihat-lihat jadwal. Dan jadwal itu bikinan siapa? Manusia. Apakah pasti benar 100%? Tentu tidak. Bisa benar, bisa salah. Ketika jadwal itu kok sesuai, berapa nih jadwal maghrib? Oh, 18 lebih 7 menit. Lihat, 18 lebih 7 menit. Oh, pas. Bulatan matahari terakhir hampir 100% hilang. 100% hilang, pas. Jam 6 lebih 7 menit. Oh, berarti jadwalnya benar. Gitu. Ya. Ah, besoknya berapa ini? Jadwalnya, oh, 18 lebih 8. Jam 6 lebih 8 menit. Begitu ngelihat ke barat, itu matahari masih separuh. Ya, matahari masih separuh lebih. Sementara sudah jam 6 lebih 8 menit. Maka yang salah siapa? Mataharinya apa jadwalnya? Tentu jadwalnya. Enggak bisa. Ini kayaknya ada yang gak benar nih mataharinya nih. Ya, ini jadwal kan udah masuk maghrib. Ada yang gak benar nih kayaknya. Mungkin lautnya miring atau gimana. Enggak boleh begitu. Ya, pasti jadwalnya yang salah. Enggak mungkin matahari salah. Matahari ciptaan Allah. Akan tunduk kepada Allah. Allah sudah bikin sunnah, sunnatullah, aturan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak mungkin berubah. Bahwa matahari akan tenggelam ketika maghrib tiba. Ya. Ketika syafak itu hilang, Jibril datang kepada Nabi. Mengimami Nabi sholat isya. Ya. Berarti berapa kali tadi Jibril datang kepada Nabi? 5 kali. Besoknya datang lagi. Mungkin waktu itu hari Senin misalnya kan. Hari Selasanya datang lagi Jibril. Kapan? Akhir waktu sholat subuh. Akhir waktu sholat duhur. Akhir waktu sholat asar. Akhir waktu sholat maghrib. Akhir waktu sholat isya. Datang mengimami Nabi sholat. Ya? Mungkin kalau di kita sekarang ini, ya Jibril datang kira-kira jam 5:30 misalnya. Imamin sholat. Gitu. Selesai sholat, matahari sudah terbit atau menjelang terbit. Ya. Yeah. Duhurnya begitu juga. Beberapa menit sebelum bayangan sebuah benda sama panjang dengan benda aslinya. Mungkin kalau di kita sekarang sekitar jam 3-an kurang dikit misalnya. Jibril datang kepada Nabi mengimami sholat asar. Begitu pula maghribnya sudah dekat-dekat isya. Isya-nya sudah dekat-dekat. Dekat-dekat apa? Dekat-dekat subuh? Enggak. Dekat-dekat tengah malam. Karena yang rajih akhir waktu isya itu adalah tengah malam, bukan subuh. Kalau akhir sholat duhur, betul datangnya asar. Akhir waktu sholat asar, betul datangnya isya, maghrib. Akhir waktu sholat maghrib, betul datangnya isya. Ya, tapi akhir sholat isya bukan datangnya subuh, tapi tengah malam. Sama dengan akhir sholat subuh, bukan datangnya duhur. Paham ya? Berarti sholat, waktu sholat itu ada apa istilahnya? Ada sela, ada interval. Bukan zuhur itu jam sekian titik. Dikasih waktu oleh Allah 10 menit, 5 menit. Tidak. Allah memberikan waktu mungkin sekitar 2 jam ya. Minimal. Minimal. Waktu sholat subuh itu mungkin sekitar 2 jam. 2 jam kurang ya. Waktu sholat duhur mungkin sekitar 2 jam kurang. Selebihnya ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Jadi kemurahan Allah, Allah tidak memberikan waktu sholat hanya satu pilihan. Gitu ya. Nah, tentu ada pertanyaan, mana yang terbaik? Jawabnya di awal, di tengah, apa di akhir? Di awal. Di awal. ya. Itu bagi yang sholat di rumah, wanita. Bagi laki-laki, apa? Yang terbaik apa? Bersama imam. Bersama imam berjamaah pertama. Walaupun insya Allah gak di awal. Artinya kan ada azan, ada qomat, ada sholat qobliyah, ya kan? Mungkin imamnya menunda sampai 10 menit, 15 menit, kan gak terlalu awal. Apakah keutamaan? Tetap keutamaan. Daripada sholat di awal waktu, tapi di rumah sendirian. Ya. Ambil contoh begini. Duhur jam 12 lebih 10 misalnya. Nah, begitu azan kita langsung sholat di rumah. Kan di awal waktu tuh. Nah, sama si fulan datang ke masjid. Tentu tidak di awal waktu persis. Karena ada azan dulu, ada qomat, ada qobliyah. Barangkali imamnya juga tidak langsung buru-buru nyuruh qomat. Barangkali setengah satu, bahkan lebih, hampir jam satu baru qomat. Ya, mana yang lebih baik? Yang di rumah tadi di awal waktu, apa yang di masjid? Yang di masjid. Ya. Dengan demikian tidak usah kecewa. Dengan demikian tidak usah marah-marah sama imam yang agak menunda. Wah, nanti jadi hilang keutamaan. Enggak, tetap enggak hilang keutamaan. Karena bersama imam jamaah pertama. Nah, kalau jamaah kedua, ketiga, tidak. Yang dimaksud keutamaan itu adalah jamaah pertama. Bukan jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Wala tahinu fibtigha'il qaum. Jangan merasa lemah mengejar musuh. Kaum di sini musuh. Ya. Jadi di ayat ini Allah memberikan semangat kepada Rasul dan para sahabat, kepada Amirul Mukminin, raja-raja Islam bersama pasukannya untuk mengejar musuh, untuk berjihad. Dan sering kita bahas bahwa salah satu keutamaan kaum muslimin yaitu ketika ada jihad. Ketika kaum muslimin menyerang negeri-negeri kafir. Ketika kaum muslimin mendatangi negeri-negeri kafir. Ketika kaum muslimin menjajah negeri-negeri kafir. Ini ada keutamaan besar. Dan Allah senang sekali menyaksikan ini. Maka Nabi mengatakan, wala tahinu fi btigha'il qaum. Jangan kalian merasa lemah, merasa hina, malas-malesan. Berjihad. Nah, dengan demikian, jihad itu pasif apa aktif? Aktif. Bukan? Bukan nunggu diserang dulu, nunggu dizalimi dulu, nunggu dibantai dulu, kayak sekarang. Sekarang kan nunggu dibantai dulu. Di Bosnia, di Patani, di Moro, di Kashmir, di Ambon, di Rohingya. Kan nunggu diserang dulu sama orang kafir. Baru kita bergerak. Apa Rasul begitu? Apa Abu Bakar begitu? Apa Umar, Utsman, Ali begitu? Tidak. Tidak. Ya. Sebelum diserang, nyerang dulu. Maka sampailah Islam ke Mesir. Sampailah Islam ke Syam. Sampailah Islam bahkan sampai ke Spanyol, bayangkan. Mana mungkin kalau pasif bisa sampai Spanyol. Dan sampai ke Spanyol bukan orang Spanyol banyak yang masuk Islam. Bukan. Bukan. Ya, tapi menguasai Spanyol. Menjadi penguasa amir khalifah di Spanyol. Apa iya kalau cuma dakwah nih Islam datang tanpa pasukan, tanpa kekuatan, lalu tiba-tiba diberikan kekuasaan, ya mustahil. Gitu. Tentu datang ke Spanyol itu, Andalus itu, bawa pasukan. Ada Muhammad Al-Fatih di situ. ya, ada Thoriq bin Ziyad di situ, wah luar biasa. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, ini pahlawan-pahlawan muslim, ya, yang dengan mereka Islam tersebar luas. Nah, ngapain mereka? Melaksanakan ayat ini. Melaksanakan ayat ini. Wala tahinu fi ibtigail qaum. Jangan kalian merasa hina, lemah, malas-malesan mengejar musuh, menyerang musuh, mencari musuh. Ya. Cuman niatnya dakwah. Niatnya menyelamatkan mereka dari apa? Niatnya menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Apa enggak mulia sekali itu? Kalau mereka tahu, terima kasih gitu. Ya. Barangkali nanti di surga, orang-orang Spanyol yang terpaksa masuk Islam, orang-orang kafir yang terpaksa masuk Islam, insya Allah nanti di surga mengatakan, alhamdulillah kaum muslimin, dulu kalian serang kami, datangi negeri kami, menjajah negeri kami, kalau enggak kami kekal di neraka. Kan begitu kan? Kalau enggak kami kekal di neraka. Kami enggak kenal Allah itu apa, Rasulullah itu siapa, Al-Quran itu apa, riba itu apa, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu apa. Kami tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Kami tentu akan kekal di neraka. Alhamdulillah kalian serang kami, kalian jajah kami, kalian ancam kami. Akhirnya kami terpaksa masuk Islam. Lalu kami mendengarkan nasihat dari kalian di sholat Jumat, di pengajian-pengajian. Akhirnya kami tahu siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu syirik, apa itu tauhid. Akhirnya kami menyembah Allah, taat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sekali. Gitu. Ya. Sekarang mereka enggak tahu, marah-marah. Biarin aja. Sama kayak orang tua maksa anaknya minum obat, minum jamu. Anaknya nangis-nangis. Caci maki, enggak tahu. Justru ini kebaikan bagi dia. Karena dia masih TK, enggak tahu perbedaan antara obat dengan permen misalnya. Tentu dia milih permen yang manis, yang enak. Nah itu. Ya. Maka mestinya jangan ragu-ragu. Kaum muslimin, para pemimpin, raja-raja muslim, presiden Islam. Untuk mendatangi negeri-negeri kafir. Mengajak mereka masuk Islam. Agar mereka selamat dari kekekalan di neraka. Kalau toh mereka akhirnya masuk neraka karena berzina, karena minum khamar, karena berjudi, karena jarang sholat. Tapi insya Allah tidak kekal. Kalau masuk Islam, kalau bertauhid. Tapi kalau masih Hindu, masih Buddha, masih Yahudi, masih Nasrani, ya kekal di neraka selama-lamanya. Kan kasihan. Maka diperangi. Gitu ya. In takunu ta'lamuna. Jika kalian sakit, jihad tentu sakit. Capek, lelah, luka. Ada yang berdarah-darah, ada yang ususnya keluar, ada yang tangannya buntung, bahkan dua-duanya. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib, ya kan? Ketika memimpin pasukan membawa bendera itu, tangannya ditebas oleh pasukan Romawi, tangan kanannya putus. Langsung bendera disambar dengan tangan kirinya. Tangan kirinya dipedang lagi, putus lagi, lalu dikempit dengan ketiaknya agar bendera itu tidak jatuh. Agar pasukan terus berkumpul di bendera itu untuk jangan sampai pasukan Romawi menerobos pertahanan itu. Dan akhirnya gugur ya, sakit, tangannya buntung, kakinya buntung ya. Fa innahum ya'lamu. Mereka juga sakit. Yang kafir itu, yang musyrik itu, musuh itu sakit juga, luka juga, sama kan? Sama. Kama ta'lamun, sama dengan kalian sakit, kalian luka, sama. Bedanya apa? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Ya. Ini kalimat terakhir ya yang diucapkan oleh Ustaz Ibnu Saini ya rahimahullahu taala sebelum beliau wafat. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kalian berharap dari Allah apa yang mereka tidak harap. Kalian kaum muslimin berharap apa? Pahala, surga, bidadari, mengalir sungai-sungai, ada susu, ada madu, ada qamar. Itu yang diharap oleh kaum muslimin. Mereka tidak ada. Enggak ada pasukan Amerika, pasukan Inggris, pasukan Perancis, pasukan Jepang berharap seperti ini, tidak ada. Tidak ada. Yang ada ya mati di medan perang, membela negara, mati mulia, pahlawan, nah itu saja. Itu saja. Dunia. Adapun kalian tidak. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharap dari Allah apa yang tidak diharap oleh orang-orang kafir. Apa yang mesti ditakuti? Ya. Sakitnya sama, kita berharap apa yang mereka tidak berharap. Ini kemenangan kita dibanding dengan orang-orang kafir yang berperang melawan kita. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu alim, Allah itu hakim. Ada pertanyaan? Silakan. Sepertinya tidak ada riwayat hadis yang dibawakan oleh beliau kecuali sekedar asar saja, yaitu Ibnu Abbas mengatakan kitabam mauquta ay mafrudo. Ini asar dari Ibnu Abbas. Ini pun tidak disebutkan sanadnya ya. Beliau hanya membawakan ayat lain yang semakna. Iyam saskum qorhun faqad massal qauma qorhum misluhu. Jika kalian terluka, mereka pun musuh juga terluka. Kapan boleh sholat sunnah wudu atau tahiyatul masjid? Berapa menit sebelum azan? Enggak ada. Enggak ada berapa menit, berapa menit. Ketika azan boleh. Ya. Sebelum azan boleh, asal jangan zuhur dan maghrib. Kan menjelang azan zuhur enggak boleh. Ya. Mungkin sekitar 15 menit lagi enggak boleh sholat. Dilarang waktu sholat kan? Karena matahari sedang tepat di atas kepala kita. Atau di tengah-tengah antara timur dan barat. Kemudian beberapa saat sebelum azan maghrib. Itu pun tidak boleh. Berarti matahari sedang tenggelam. Atau detik-detik matahari akan tenggelam. Gitu. Kalau maghrib jam 6 misalnya, maka jam 6 kurang 5 menit misalnya, jangan sholat. Itulah waktu yang dilarang. Adapun jam 6 kurang 1/4 masih boleh. Tunggu sampai azan maghrib. Begitu sudah azan, berarti asumsinya kan matahari sudah tenggelam dengan sempurna, maka silahkan sholat. Tahiyatul masjid silahkan, sholat sunat wudhu silahkan, sholat qobliyah silahkan. Ya. Adapun menjelang azan isya, enggak masalah. menjelang azan subuh enggak masalah. Menjelang azan asar enggak masalah. Yang masalah menjelang azan apa tadi? Duhur dan maghrib. Karena itulah waktu-waktu dilarang sholat. Sholat terbaik di awal waktu, ketika sedang menjemput anak. Kita ketika azan, apa harus mampir ke masjid, apa sholat di rumah saja, tetapi tidak di awal waktu. Tentang sholat di rumah lebih baik bagi wanita, ini sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Oleh karena itu, sholatlah di rumah bagi wanita, itu lebih baik. Walaupun sholat di masjid tentu boleh. Nah, ini ada pilihan. Kalau tidak menimbulkan fitnah, kalau anak-anak juga masih lama keluarnya, ya gak masalah. Mampir masjid dulu, sholat duhur, ya. Habis sholat duhur, kemudian menjemput anak. Kalau anak sudah nungguin, pulang jam 23:30, ya, lebih baik menjemput anak. Karena kan tidak wajib ya, laki-laki perempuan tidak ada keutamaan bahkan ya, sholat di masjid. Sebelum maghrib, waktu tanduk syaitan kira-kira berapa menit sebelum maghrib? Tadi ya, mungkin 5 menit. Mungkin 4 menit. Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Sebagian ulama mengatakan ketika matahari memerah. Ya. Matahari memerah itu kan detik-detik menjelang tenggelam kan? Matahari memerah. Tidak menyilaukan tentunya. Sudah tidak menyilaukan. Ketika macet, sudah masuk maghrib, ketika sampai rumah sudah azan isya. Bagaimana? Tadi maghrib bisa dijamak, bisa ditarik ke isya. Sama isya juga bisa ditarik ke maghrib. Gimana keperluan? Kalau kita berangkat safar, berangkat ke Bandung, ke Surabaya setelah maghrib, mungkin 6:30, maka kita sholat maghrib, langsung qomat, langsung sholat isya, ya kan? Adapun berarti jama' apa istilahnya? Jama' takdim. Kalau yang ditanyakan tadi, jamak takhir kan? Karena mau sholat maghrib gak bisa, macet. Ya sudah nanti, di rumah saja atau di masjid terdekat. Sholat maghrib di waktu isya. Jamak takhir. Larangan keluar rumah bagi anak-anak menjelang maghrib, apakah ini juga berlaku buat orang dewasa dan wanita hamil? Butuh dalil. Karena dalilnya adalah masukkan anak-anak kalian. Butuh dalil. Dan kita taati perintah Nabi. Kita taati perintah Nabi. Ya. Ini kan gaib. Kita hanya bisa mengimani. Tidak perlu kita kait-kaitkan dengan sesuatu. Ya. Kan jin-jin itu jahat bukan sama anak-anak doang. Sama dewasa juga. Ya, maka semuanya. Nah, ini seolah melawan sabda Nabi. Kan Nabi mengatakan masukkan anak-anak kalian. sudah kita taati. Berarti kalau bukan anak-anak ya enggak masalah. Iya kan? Tentang wanita hamil juga butuh dalil. Kalau enggak ada, sudah. Kita taati sabda Nabi, yaitu anak-anak. Sebatas manakah istri dikatakan kufur kepada suami? Bagaimana sikap istri jika suami melakukan maksiat berulang-ulang? Apakah akan memudorotkan istri? Ketika akan memudorotkan istri, maka istri boleh mengambil haknya. Ya kan? Misalnya suami mencari nafkah dengan cara yang haram, riba misalnya, judi misalnya, mencuri misalnya, korupsi misalnya. Tentu seorang istri tidak mau diberi nafkah dengan uang yang haram. Ya. Tentu ini berbeda dengan suami yang jarang sholat berjamaah di masjid, memotong jenggot, ya kan? Mungkin sering meninggalkan puasa Ramadan. Tentu ini bukan urusan istri. Istri tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa suamimu sering tidak sholat? Kenapa suamimu enggak mau jamaah ke masjid? Kenapa suamimu subuh sering kesiangan? Istri tidak akan ditanya. Adapun suami akan ditanya. Kenapa istri tidak sholat? Kenapa istrimu tidak menutup aurat? Kenapa istrimu makan riba? Suami akan ditanya. Nah, disinilah maka istri mestinya lebih merasa tenang, lebih merasa nyaman daripada suami yang kebetulan istrinya maksiat. Kan tidak akan ditanya. Gitu ya. Tentu jangankan suami istri ya. Sesama muslim saja kita disuruh saling menasihati, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Tentulah. Bang, kenapa enggak sholat? Bang, kenapa mencukur jenggot? Bang, kenapa makan riba? Nah, ini kan hal yang mestinya ada dalam rumah tangga. Tapi seandainya suaminya nekat enggak mau diperbaiki, ya sudah. Gitu ya. Kecuali kalau yang memudorotkan si istri itu tidak diberi nafkah, atau nafkah yang haram tadi, tentu ini berpengaruh kan? Gitu. Sekedar hubungan dia dengan Allah, urusan suami dengan Allah, sudah. Ya, istri sudah menasihati, mengajak kepada kebaikan, suami masih nekat melakukan maksiat itu, sudah. Jika anak perempuan masuk pesantren, sebaiknya sebelum atau sesudah balik. Enggak ada dalil. Enggak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Maka dilihat mudorot dan manfaat. Sesuatu yang tidak ada aturan dari Al-Quran dan Sunnah, maka dilihat manfaat dan mudorot. Kecuali yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahwa laki dan perempuan, anak laki dan perempuan harus dikhitan. Maka enggak boleh melihat manfaat dan mudarat. Ini kan sakit, kasihan, keluar darah, ya. Nanti ajalah kalau udah gede atau udah tua, ya enggak boleh begitu, ya. Atau enggak usah dihitan, enggak boleh. Walaupun sakit, walaupun berdarah, ketika itu perintah Allah dan Rasulnya wajib kita taati. Nah, karena tentang pesantren umur berapa tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka lihat manfaat dan mudorot. Ya. Anak kelas 4 SD, kelas 5 SD, suruh pisah dari orang tuanya, bersama orang lain, ngurus dirinya sendiri saja belum bisa, gimana dia makannya, minumnya, pakaiannya, ganti bajunya, tentu tidak pantas. Ya, walaupun larangan secara khusus tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi justru karena tidak ada, maka kita pergunakan akal kita. Pantaskah? Manfaatkah? Atau justru malah mudorot? Dan itu banyak terjadi. Walillahilham, atas nasihat ustadz-ustadz kibar, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, pesantren usia SD tidak pantas. Kalau SMP barangkali, ya SMP pun yang masih manja, tidak bisa ngurus kepentingan sendiri banyak, apalagi SD. Ya. Ingat, para sahabat di zaman Nabi semuanya pesantren bersama Nabi? Tidak. Satu dua saja, beberapa orang saja. Ya, tidak semuanya berbondong-bondong tidur di Masjid Nabawi. Hanya Abu Hurairah dan beberapa ahlu suffah. Ya, istilah kita pesantren ya. Kan jauh dari rumah, tidur di masjid, asal Nabi bicara, mengerumuni di situ, mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin istilah kita pesantren. Tapi enggak ada anak-anak. Enggak ada anak-anak. Ya. Bahkan ada pemuda, remaja, mungkin 20 tahun, 19 tahun gitu ya. Itu ada beberapa, enggak sampai 10. Datang ke Madinah, masuk Islam. Kemudian bersama Nabi tidur di emper masjid itu, Ahlus Suffah. Nabi tahu bahwa anak-anak ini beda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah sudah istilah kita tahan banting, sudah siap ya. Sampai pingsan-pingsan di masjid karena kelaparan, enggak masalah, enggak ngeluh. Enggak cerita, saya lapar karena saya pingsan karena belum makan, enggak cerita-cerita. Karena sudah luar biasa. Maka Nabi biarkan Abu Hurairah terus di situ bersama dengan Ahlus Suffah yang lain yang kuat. Adapun anak-anak umur 19 tahun, 20 tahun ini, Nabi melihat beda. Mungkin suka bengong, ngelamun gitu ya. Nabi apa? Nabi nyuruh pulang. Pulang saja kalian. Ya. Tunjuk yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, nanti jadi imam. Kalau datang waktu sholat, azan, dikasih tahu, dikasih pesan begini, pulang ya. Apa komentar anak-anak ini? Anak-anak muda ini? Senang sekali. Disuruh pulang oleh Nabi, senang sekali. Itu yang diharapkan. Ya, kan udah saking rindunya dengan keluarganya. Kan anak-anak begitu. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Jangan disamakan. Apakah yang masuk pesantren itu otomatis hasilnya pasti baik? Tidak. Berapa banyak yang tambah bandel, atau bahkan dulunya enggak bandel jadi bandel. Ya, banyak itu. Maka pesantren itu jangan dianggap satu-satunya cara. Kecuali dia kuat, memang dia semangat, maunya dia, alhamdulillah. Ada yang malas-malasan, ugah-ugah. Enggak mau, ditekan oleh ayahnya, ibunya. Dia enggak sanggup menolak, stres, kasihan. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya. Jangan asal-asalan ya, lihat bagaimana anak kita. Jika menjual rumah, apa harus dikeluarkan zakatnya? Tidak. Tidak. Kecuali uang hasil penjualan itu sudah mengendap satu tahun. Ya kan? Kecuali selama ini memang dagang rumah. Kan beda ya. Dagang dengan menjual kan beda. Ya. Apa benar bila anak kecil kena ain harus dimandikan dengan air bekas wudu orang yang menyebabkan ain? Betul. Tetapi kan kita tidak tahu ya. Seandainya tahu betul seperti itu. Bagaimana kalau tidur dengan pakaian yang isbal? Enggak masalah ya. Enggak masalah kalau tidur ya. Kan yang masalah berjalan berdiri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.